Mitra bisnis, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik atau TDL sebesar 15% mulai bulan Juli mendatang. Menurut pemerintah, kenaikan ini terpaksa dilakukan karena beban subsidi listrik pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp54,5 triliun atau meningkat sekitar 44% dari alokasi awal di APBN yang hanya Rp37,8 triliun. Kenaikan TDL ini tentu saja akan sangat berdampak pada semua sektor industri di Indonesia. Daya saing produk lokal akan semakin terpuruk dan akan semakin tak berdaya menghadapi serbuan produk impor dari China. Apalagi, kenaikan TDL ini tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan listrik yang masih sering padam di sejumlah daerah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, bagaimana komentar Anda? Iya, saya prihatin juga mengenai masalah adanya rencana pemerintah menaikkan harga listrik ya. Harapan saya itu perlu dikoreksi lagi karena industri, umumnya industri yang ada di Indonesia ini, kalau kita bicara listrik, sudah terlalu tinggi. Jadi itu akan memperkenalkan produktivitas kita, sehingga menaikkan ongkos. Dan harapan saya juga kalau bisa ditunda sebisa mungkin. Karena itu juga akan menaikkan kos produksinya dan juga akhirnya akan timbul namanya cost push atau inflasi terhadap produk yang kita miliki ini. Jadi mudah-mudahan pemerintah menyadari hal ini karena situasi saat ini pasar tidak semudah seperti apa yang dipikirkan. Jadi harapan kami ya supaya ada pemikiran dua kali agar sedikitnya pemerintah bisa mengundurkan harga listrik. Bagaimana bila dengan berbagai alasan pemerintah terpaksa tetap menaikkan tarif listrik ini? Ya, saya melihat kalau memang dipaksakan, ya mau nggak mau perusahaan atau pabrikan bisa menaikkan harga. Nah, kalau harga jualnya dinaikkan, dengan sendirinya akan menambah persaingan yang agak berat. Dengan kita sendiri sekarang harus mencari terobosan supaya meningkatkan cost efisiensi. Nah, kalau harga listrik naik, itu bebannya kan luar biasa. Dan itu menjadi satu bagian daripada kehidupan perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi kalau harus dinaikkan, akan timbul nanti namanya cost push yang menjadi akhirnya menjadi bagian daripada cost kita untuk menambah harga biaya kita. Nah, pertanyaan saya adalah, jauh mana pemerintah bisa membantu untuk memasang produk kita yang saat ini sedang kita alami beratnya persaingan yang ada. Apa yang harus dilakukan industri untuk mensiasati masalah ini, Pak? Jadi, mungkin perusahaan yang menjalankan adalah mungkin menggunakan diesel atau beberapa mungkin substitute, ya. Atau mengurangi, katakan, jam kerja, meningkatkan efisiensi kerja. Itu yang kita kerjakan nantinya. Nah, di selain itu, ya, mungkin menaikkan harga. Ya, mungkin harga itu agak berat ya. Nah, yang kita harapkan dari pengusaha-pengusaha itu adalah menekan, katakan, cost dalam bentuk efisiensi. Mungkin dulunya Senin Jumat, mungkin kita akan kurangi Senin Kamis gitu. Nah, itu yang mungkin kita jalankan. Tapi kalau toh mau nggak mau ya harus kita cari jalan keluar. Nah, kuncinya adalah meningkatkan efisiensi atau efektivitas produksi yang kita miliki. Demikian Charles Sairang dan saya, Rizal Andika.